pun gendut ayu Nita Zawan. Selamat malam. Aturkan salam Menteri Balu, silakan. Salam. Salam untuk rekan-rekan Karang Taruna. Good night everybody. How are you today? Sae. Excited? Kok guyu ngopo, Mas? Aku ngerti artine kuwi opo. Excited? Redemption song. Oh, get up and out. Yes, I feel and hope. All pirate. Oh, no smoking. Be careful on the way. Oh, you is kotro. I love you. Hah? Kotro maksud I love you kotro. I love you too. Hah? Salam dulu. Ngaturaken wilujeng dalu. Ya iso lho, ndak bahasa Inggris panganane karak iki kok ya. Lagen ketok smart. Oke. Kamu jangan hujan-hujan lho. Nanti sik kamu. Iya. Sik loro. Sik nanti dibawa ke hospital. Yes. Hospital langsung is the dead. OMG, hello. Hello, Kotlo. Makasih. Kotlo kok makasih? Halo, Ceria. Halo. Katang-katang kaniman di halo. Hai, Mbak, Mas. I love you. I love you too. Bapak-bapak di hai. Hai, bapak-bapak dan eyang-eyang kakung. Tuh, Mas Suher di hat. Hai Mas Suher, yang mana? Di mana dia? Itu di sana. Wah, kamu jangan bilang di mana gitu. Wah, kamu agak ngece sih. Lah, why? Why? Dia tuh is black. Oh, yes. He is white. White. What? White. Oh, no, white. White giginya. Oh, yes, hai. Nyanyi yuk. Ya, oke. Tembang kangen. Tembang kangen is the rindu. Yes. Miss Song. Song apa? Miss Song. Miss Song berarti tembang kangen. Yes, yeah. Mie goreng, mie rebus. Anjal lo. Mangga Mas. Ya, friend-friend Areva Musigore. All you bisa lo. Yes. Halo, Nita Lovers. Wah. Disapa dulu Nita Lover. Halo, Lawu Dance Koplo. Woi. Teman Halik. Nita Lover. Woi, Kinsel yeah. Lover. Ya. Yeah. Terima kasih, yo sabar, aku potong ku satu persatu ya. Aku tanda tanganku, sabar. Aku harus bawa sepidol, santai. Dang nyanyi Mas. Yuk, tembang kangen. Yuk. Saya gitu cek sound ya kita. Rasa tak ada, agak melayu. Sebagai satu rekan-rekan kaula muda karisma, tadi masih permintaan satu tembang lagu.